Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ikhwana fi din a'azzakumullah, kita lanjutkan dari pembahasan kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim atau yang lebih dikenal dengan Tafsir Ibnu Katsir, karena ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidz Al-Mufassir Al-Mu'arrikh Al-Usuli Abil Fida Ismail ibn Umar ibn Katsir Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Kita masuk sekarang insyaallah pada tafsir surah Al-Hasyr. Wa hiya madaniyah. Tafsir surah Al-Hasyr dan surah Al-Hasyr ini merupakan surah madaniyah. Nanti akan ditafsirkan apa makna Al-Hasyr. Ada beberapa makna. Kalau kita sepintas melihatnya, Al-Hasyr adalah Yaumul Mahsyar. Tapi nanti ada nafsiran yang lainnya insyaallah. Wa kana Ibnu Abbas yaqulu surah Bani Nadhir. Ibnu Abbas sering mengatakan surah Al-Hasyr ada surah Bani Nadhir, karena di antara sebabnya adalah kisah peperangan Bani Nadhir. Kisah peperangan Bani Nadhir. قال سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم عن أبي البشر عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس صورة الحشر. Kata Sa'id bin Jubair, aku berkata kepada Ibnu Abbas mengenai surah Al-Hasyr. Qala, maka beliau mengatakan unzilat fi Bani Nadhir. Maka beliau mengatakan surah Al-Hasyr ini diturunkan mengenai kisahnya Bani Nadhir. Nanti akan disebutkan kisahnya di sini insyaallah. Yahudi Bani Nadhir. Ada tiga kelompok Yahudi besar, tiga kelompok suku besar dari Yahudi yang ada di Madinah. Apa tiga nama tiga suku tersebut? Apa? Suku apa? Di Madinah suku Yahudi, tiga suku terbesar orang Yahudi. Ingat, yang pertama jelas Bani Nadhir. Yang kedua, Bani apa? Apa? Bani Quraidah. Dua. Yang ketiga apa? Bani Qainuqa'. Ya, Qainuqa'. Yang tiga suku besar Yahudi itu ada 12 suku. Tapi yang terbesar yang ada di Madinah itu tiga suku. Bani Nadhir, Bani Quraidah, dan Bani Qainuqa. Ini tiga suku besar. Dan surah Al-Hasyr ini dinamakan pula surah Bani Nadhir. Karena terdapat asbabun nuzulnya tentang peperangan Bani Nadir. Bismillahirrahmanirrahim. Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Telah bertasbih hanya bagi Allah seluruh apa yang di langit-langit dan seluruh apa yang di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahli alkitab min diyarihim li awwalil hasyr. Dialah yang telah meluarkan orang-orang kafir dari kalangan ahli alkitab dari negeri mereka li awwalil hasyr, di pengumpulan yang pertama. Nah, ini disebutlah surat Al-Hasyr. Jadi hasyr secara konteks kalimat di dalam surat ini justru menunjukkan hasyr itu bukan yaumul mahsyar fil akhirah. Tapi hasyr di sini adalah yaitu ketika dikumpulkannya Bani Nadir. Ma dhanantum ayyakhruju. Kalian tidak akan menyangka, tidak pernah menyangka bahwasanya mereka bisa keluar dari negeri mereka. Wa dhannu annahum mani'atuhum husnuhum min Allah. Dan mereka menyangka bahwasanya benteng-benteng mereka itu akan menghalangi kalian ketika melawan mereka. Karena ciri negeri Yahudi itu pastinya benteng, punya husun, punya benteng-benteng. Ya la yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanah aw wara'i judur. Tidaklah orang-orang Yahudi itu berani memerangi kalian kecuali kalau mereka itu berada di benteng yang sangat kokoh atau balik tembok. Tapi kalau perang tanding, enggak ada sejarahnya orang Yahudi itu berani, enggak ada sejarahnya. Baik peperangan Bani Qainuqa, Bani Quraidah, ya, Bani Nadir, semuanya itu enggak perang tanding, mereka itu main belakang. Menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah dari arah yang berlawanan, dari arah belakang, dan termasuk pula mereka bersekutu dengan orang-orang musyrikin. Nanti yang nyerang orang musyrikin, bukan orang Yahudi. Orang Yahudi yuqatilunakum jami'a. Enggak berani untuk berperang melawan kalian secara tatap muka, secara langsung, ya, kecuali di belakang benteng-benteng mereka, kecuali di belakang tembok-tembok mereka. Kalau bentengnya sudah runtuh, sudah jebol, roboh itu temboknya, maka mereka akan menyerah. Itu demikian ciri mereka. Ya, cirinya orang-orang Yahudi dari dulu sampai sekarang ila yaumil qiyamah. Ya, ila yaumil qiyamah. Ketika Dajjal nanti di akhir zaman muncul, orang Yahudilah yang akan sab'una alfan yattabi'una Dajjal. 70 ribu yang akan mengikuti Dajjal. Nanti ketika Nabi Isa turun, mereka melarikan diri sampai bersembunyi di belakang batu. Batu itu akan menunjukkan ini ada orang Yahudi. Ya. Dan demikian dan seterusnya kisah daripada orang-orang Yahudi. Ya. Ma dhanantum ay yakhruju. Kalian tidak menyangka mereka akan keluar dari negeri mereka. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah, fa atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Mereka menyangka bahwasanya benteng-benteng mereka akan menghalangi kalian. Maka Allah datangkan, ya, kepada mereka dari sisi yang tidak mereka sangka. Wa qadzafa fi qulubihim ru'b, di mana tertimpa atas hati mereka ketakutan yang sangat luar biasa. Yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin. Mereka menghancurkan rumah-rumah mereka sendiri dengan tangan-tangan mereka, dan ada pula yang dihancurkan oleh kaum mukmini. Fa'tabiru ya ulil absar, maka hendaknya ini dijadikan sebuah pelajaran wahai orang yang punya penglihatan. Walaula an kataballahu alaihimul jala la'adzabahum fid dunya. Dan kalaulah Allah tidak menetapkan atas mereka, ya, perkara yang jahat saat itu, niscaya Allah akan habiskan mereka di dunia. Walahum fil akhirati adzabun nar, dan bagi mereka di akhirat itu mendapatkan azab yang sangat jelas. Dzalika biannahum syaqqullaha wa rasulah. Kenapa mereka akan mendapatkan azab di dunia dan azab di akhirat? Hal itu dikarenakan mereka menentang Allah dan Rasulnya. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. Dan siapa yang menyelisih Allah, maka sesungguhnya Allah itu sangat dahsyat hukumannya. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fabi'idznillah waliyukhziyal fasiqin. Apa yang kalian potong dari pohon-pohon kurma atau yang kalian tinggalkan berdiri di atas pangkalnya, maka semuanya dengan izin Allah. Dan untuk menghinakan orang-orang fasik. Nanti akan dijelaskan maksud-maksud daripada ayat ini. Ya, yaitu lebih tepatnya kisah peperangan Bani Nadir. Ini kalau sering baca Sirah Nabawi, pasti akan ma'ruf dengan kisah ini. Kisah yang fenomenal, luar biasa. Berkata Imam Nukasir rahimahullah, yukhbiru ta'ala anna jami'a ma fis samawati wa ma fil ardi min syai'in yusabbihu lahu wa yumajjiduh wa yuqaddisuh wa yusalli lahu wa yuwahhiduh. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasanya seluruh apa yang ada di langit-langit dan seluruh apa yang ada di bumi, dari segala sesuatu, kecuali mereka bertasbih hanya kepada Allah, memuji Allah, mensucikan Allah, berdoa hanya kepada Allah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaqawihi ta'ala, seperti dalam firman Allah ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 44, tusabbihu lahu samawati as-sab'u wal ardu wa man fihinna. Senantiasa bertasbih hanya bagi Allah seluruh apa yang ada di langit-langit dan yang tujuh, dan seluruh apa yang ada di bumi dan apa yang antara keduanya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Dan tidaklah sesuatu pun yang ada di dunia ini kecuali mereka bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Hanya saja kalian wahai manusia dan jin tidak paham, tidak ngerti, tidak tahu tasbihnya mereka. Tidak tahu bahasanya mereka. Bahasanya hewan, bahasanya tumbuhan, bahasanya batu yang kita anggap sebagai benda mati. Jamadat, benda-benda yang mati, tidak bergerak. Tetapi mereka punya bahasa yang mereka bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu ta'ala wa huwal aziz ay mani'ul janab. Dialah Allah al-aziz yang maha perkasa, ay mani'ul janab, yang tidak bisa disaingi dari berbagai macam sisi, yang tidak bisa disamai dari berbagai macam sisi. Al-Hakim fi qadrihi wa syari'ihi. Dialah Allah yang maha menghukumi dengan takdirnya dan syariatnya. Yang maha bijaksana dalam takdirnya dan dalam syariatnya. Wa qawluhu ta'ala huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli al-kitab. Dialah Allah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir dari ahli al-kitab. Ya'ni Yahud Bani Nadir. Yaitu Yahud Bani Nadir, yaitu orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Nadir. Qala Ibnu Abbas, Mujahid, Az-Zuhri wa ghairu wahid. Demikian ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Az-Zuhri dan bukan hanya satu dari kalangan para ulama. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qadima al-Madinata hadanahum wa ataahum 'ahda wa dhimmatan 'ala an la yuqatiluhum wa la yuqatiluhu. Dan dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya ketika baru sampai Madinah, maka Rasulullah mengadakan hadana, mengadakan dan memberikan kepada mereka perjanjian-perjanjian, yaitu mengikat perjanjian antara Rasulullah kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Adanya zimmah, adanya jaminan-jaminan yang dijanjikan atas mereka berdua, yaitu kelompok Yahudi dan Muslimin, alla yuqatiluhum, untuk tidak saling berperang, wala yuqatiluhu, dan jangan mereka memerangi Rasulullah dan kaum Muslimin. Ya, artinya ada perjanjian damai di sini, ada hadanah, ada muahadah, dan dalam siyas syariah, dalam politik syariat, itu sesuatu yang diperbolehkan. Karena kalau bisa berdakwah dengan damai, maka tentunya itu adalah pilihan yang terbaik. Sehingga apa yang sekarang adanya perjanjian damai di antara seluruh negara yang ada di dunia ini, diwakili oleh pemimpin-pemimpin di setiap negeri untuk tidak saling berperang, maka itu adalah mu'ahadah, perjanjian yang harus kita jaga. Al-muslim ala syurutihim, muslim itu sesuai syarat-syarat mereka. Dimmatul muslimin yas'abiha adnahum. Ya, perjanjian seorang muslim itu harus dihormati walaupun dilakukan oleh orang yang paling rendah di kalangan mereka, oleh seorang wanita, bahkan oleh seorang budak. Jika dia muslim mengadakan perjanjian dengan orang kafir, orang kafirnya itu wajib dilindungi dan harus dihormati oleh seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Wajib. Jiwarul muslimin dalam riwayat lain yas'abiha adnahum. Ya, perlindungan suaka keamanan dari seorang muslim terhadap orang kafir maka harus dihormati oleh seluruh kaum muslimin walaupun perlindungan itu dari orang yang paling rendahnya mereka. Kisahnya seorang wanita Ansor melindungi saudaranya yang kafir masuk ke Madinah. Dikejar oleh Ali bin Abi Thalib. Maka Rasulullah mengingatkan jiwarul muslimin yas'abiha adnahum. Perlindungan seorang muslim terhadap orang kafir untuk masuk ke negaranya, masuk ke rumahnya, itu harus dihormati, dijaga keamanannya, dijaga darahnya oleh seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Maka kalau ada misalkan ada tamunya, tamu ini walaupun kafirnya kafir harbi, lagi perang ini antara Mekah dengan Madinah, lagi perang muslimin dengan musyrikin Mekah sedang perang. Kemudian ada seorang muslim menjamin keamanan bagi seorang muslim dari Mekah masuk ke Madinah. Dijamin keamanannya. Kamu aman di sini. Saya jaminannya. Maka itu harus dihormati oleh seluruh kaum muslimin. Dan siapa yang melukainya apalagi membunuhnya, maka itu sebuah pengkhianatan terbesar dalam Islam. Sehingga Rasulullah mengancam, man qatala mu'ahadan lam yurih raihatal jannah. Siapa yang dia membunuh kafir yang ada perjanjian dengan seorang muslim, maka dia tak akan mencium bau wangi surga. Jadi seorang muslim itu sangat memegang prinsip. Sangat memegang prinsip dan sangat memegang janji. Pantang yang namanya melanggar janji. Walaupun janji itu tidak dilaksanakan oleh dirinya, tapi oleh saudaranya seorang muslim. Menghormati. Apalagi perlindungan keamanan tersebut diberikan oleh orang besarnya kaum muslimin. Siapa? Para umara, pemerintah. Ketika mengeluarkan visa misalkan di turis asing, non muslim, berlibur, turis di sini, ya itu adalah jiwar bagi mereka. Jaminan keamanan bagi mereka. Maka kita tidak boleh mengganggu mereka. Ya, apalagi sampai membunuh, melukai, merampok, itu dosanya lebih besar. Kenapa? Karena itu mencacati, mencoreng-moreng kaum muslimin secara umum. Ini penting. Dan Rasulullah ketika di Madinah itu bersekutu dengan orang Yahudi. Jadi kalimat bersekutu dalam politik syar'i itu tidak mengapa. Jadi sampai ketika itu yang namanya persekutuan dalam keamanan, perjanjiannya adalah jika ada kaum muslimin diserang, maka orang Yahudi harus membantu. Dan kalau orang Yahudi diserang oleh musuhnya, kaum muslimin harus membantu. Hanya saja terjadi pengkhianatan dari orang Yahudi. Tapi syahidnya di sini adanya persekutuan. Persekutuan itu kerjasama. Kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Jadi jangan misalkan ada sebuah negara kerjasama dengan Amerika yang notabene-nya adalah ya negeri yang dikuasai oleh orang kafir. Kemudian dikatakan, wah misalkan Indonesia atau yang sering adalah Saudi itu. Antek atau apa namanya, sekutu Amerika. Nah, apa salahnya kalau sekutunya? Apa salahnya? Dalam masalah pertahanan keamanan, las, untuk melindungi kaum muslimin. Yang tidak boleh adalah ketika kaum muslimin bersekutu dengan orang kafir, menyerang kaum muslimin. Itu yang tidak boleh. Ya, itu yang tidak boleh. Sehingga penting dalam memahami perkara-perkara seperti ini. Falaqadul ahd alladhi kana bainahu wa bainah, di mana orang-orang Yahudi membatalkan isi perjanjian yang terjadi antara mereka dan antara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa ahalallahu bihim ba'sahu alladhi la maraddalah, maka Allah halalkan bagi mereka hukuman yang tidak bisa dihindari lagi. Wa anzala alaihim qada'ahu alladhi la yusadd, kemudian Allah turunkan keputusannya yang tidak bisa dihindari. Fa lahumun nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhrajahum husudihim alhasinata alladhi ma tama'a fiha almuslimun, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi mulia atas mereka, menang atas mereka, dan berhasil mengeluarkan dan mengusir mereka dari benteng mereka yang sangat besar, yang tidak pernah terbayangkan oleh muslimin bisa menguasai benteng tadi. Enggak ada pikiran bisa menguasai benteng yang kokohnya tadi. Wadhannuhu annaha mana'athum min ba'sillah, di mana orang Yahudi mereka menyangka benteng-benteng tersebut akan bisa menghalangi dari hukuman-hukuman Allah. Fama aghna anhu minallahi syai'a, dan tidak bermanfaat ya harapan-harapan mereka dari benteng-benteng tersebut ketika Allah sudah berkehendak mereka akan mendapatkan kejelekan. Waja'ahu minallahi ma lam yakun bibalihim, datanglah dari Allah hukuman bagi mereka apa yang tidak pernah terbesit dalam benak-benak mereka. Wa sayyarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajlahum min al-Madinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengusir mereka dari Madinah. Fa kana minhum ta'ifatun dhahabu ila adra'ati min a'ali syam, di antara sekelompok Yahudi ada yang melarikan diri di tataran tinggi wilayah Syam. Ya wilayah Syam. Wa hiya ardul mahsyar al-mansyar, yaitu yang disebut negeri mahsyar al-mansyar. Ya, karena datarannya sangat luas di negeri Syam tadi. Wa minhum ta'ifatun dhahabu ila Khaybar, di antara kelompok orang Yahudi ada yang pergi ke Khaybar. Wa kana qad anzalahu minha ala anna lahum hamalat ibiluhum, dan turun atas mereka keputusan mereka boleh membawa harta mereka tapi seukuran unta mereka saja. Fakanu khribuna ma fi buyutihim minal manqulati alladhi la yumkinu an tahmila ma'ahum, maka akhirnya mereka menghancurkan rumah-rumah mereka sendiri, dipretelin dan di apa namanya dinaikkan harta yang mereka bisa ke onta-onta mereka, sampai ada yang membawa bingkai-bingkai pintu dan jendela rumah mereka. Jadi Rasulullah tidak menghancurkan rumah mereka, mereka hancurkan rumah mereka sendiri, dipretelin. Menurut mereka daripada dipakai oleh kaum muslimin, mendingan bongkar saja. Kemudian yang bisa dibawa, mereka bawa seukuran onta-onta mereka. Satu kepala keluarga, satu ekor onta. Walihada qala yukhribuna buyutahum biaidin wa aidil mu'minin fa'atabiru ya ulil afsar, maka mereka menghancurkan rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri, dan bagian pula ada yang dengan tangannya kaum mukminin, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang bisa ya memikirkan perkara ini. Aitafakkaru fi 'aqibati man khalafa amrallah wa khalafa rasulah wa kadzdzaba kitabah, kaifa yahillu bihi ba'sahul mukhzi lahu fid dunya ma'a ma yudzakhiru lahu fil akhirati min al'adzabil alimi. Maka berpikirlah wahai orang-orang yang cerdas, yaitu mengenai akibat buruk yang akan diterima oleh orang-orang yang menyelisihi perintah-perintah Allah dan menyelisihi perintah Rasul-Nya dan mendustakan kitab-kitab-Nya. Bagaimana mereka akan menerima hukuman dari Allah yang menghinakan di dunia, dan apa yang masih ditunda hukuman bagi mereka di akhirat berupa azab yang sangat pedih. Inilah orang-orang yang menyelisihi perintah Allah dan Rasul-Nya. Salah satunya adalah melanggar dan janji. Melanggar janji itu adalah sifat orang munafik. Idza ahada ghadara. Kalau dia berjanji, dia selisihi sendiri. Dia janji, dia selisihi sendiri. Ya. Idza khasama fajara. Kalau dia berselisih, dia adalah orang yang paling rusuh, paling curang dalam berkompetisi. Ya. Itu ciri-ciri orang-orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Qala Abu Dawud, berkata Imam Abu Dawud dalam sunannya, hadatsana Muhammad bin Dawud wa Sufyan, qala hadatsana Abu Razzaq, qala akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri an Abd Rahman bin Ka'ab bin Malik an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari seseorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna kufar Quraisy katabu ila ibni Ubay, wa man kana ma'ahu ya'budu al-awthan min al-Aws wal Khazraj. Bahwasanya seseorang dari kufar Quraisy menuliskan surat kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafikin di Madinah, dedengkotnya orang munafik di Madinah, dan yang bersamanya dari penyembah berhala dari suku Aus dan Khazraj. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumaidin bil Madinah qabla bi'ati Badr. Dan saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah sebelum peperangan Badr. Innakum awaitum sahibana wa inna nuqsimu billah lanuqatilannahu walunukhrijannahu wala nusayyiranna ilaykum bi ajma'ina hatta naqtula maqatilakum wa nastabiha nisa'akum. Ya. Fala mabalagha dhalika Abdullah ibn Ubay wa man ma'ahu min 'abdil awthan ajma'u liqitalin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaitu orang-orang musyrikin menuliskan, sesungguhnya kalian di situ melindungi ya salah satu orang kami, yaitu maksudnya Rasulullah dari Mekah. Kalian lindungi mereka, dan kami bersumpah atas nama Allah, kami akan perangi dia, kami akan keluarkan dia, kami akan seret dia dengan seluruh kekuatan kami, ya, sampai kita bisa membunuh, membantai kalian semuanya, dan bisa memperbudak wanita-wanita kalian. Maka ketika berita itu datang kepada Abdullah bin Ubay bin Salul dan sekutunya dari penyembah berhala, maka daripada diserang orang musyrikin, mereka sepakat untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma balagha dhalika bi laqiyahum. Maka ketika berita tersebut terdengar oleh Nabi bahwasanya Abdullah bin Ubay bin Salul bersekutu, bersepakat ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bertemu dengan mereka dan mengatakan, laqad balagha wa'idu Quraisy minkum al-mubaligh ma kanat takiduhum bi aktsar mimma turid an takidu bihi anfusakum yuriduna ay yuqatilu abna'akum wa ikhwanakum. Sungguh telah sampai ancaman orang-orang Quraisy lewat kalian itu, yang benar-benar itu merupakan tipu daya yang sangat luar biasa besarnya, yang kalian inginkan untuk menipu suku-suku kalian sendiri, yang justru kalian akan memerangi anak-anak kalian sendiri dan saudara-saudara suku kalian. Ya, yaitu apa namanya Aus dan Khazraj. Ya, kalau mereka mengikuti seruan orang-orang musyrikin, berarti mereka perang saudara satu suku. Falamma sami'u dzalika minan nabi tafarraqu. Maka ketika Nabi mengingatkan ini dan mereka mendengar dari lisan Nabi, mereka akhirnya berpecah. Fa falaha dzalika kufar Quraisy. Fakadzabat kufar Quraisy ba'da wiqati Badr ila al-yahud. Maka ketika kabar tersebut sampai kepada orang-orang Quraisy, maka orang-orang Quraisy menulis surat kepada orang-orang Yahudi setelah terjadinya perang Badar. Mereka menulis surat, innakum ahlul halqah wal husun wa innakum latuqatilanna ma'a sahibina aw lanaf'alanna kadza wa kadza. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang punya persenjataan lengkap, kata orang Quraisy. Punya benteng-benteng yang kokoh. Sungguh hendaknya kalian memerangi mereka, atau kalau tidak kami akan melakukan ini dan itu. Wala yahulu bainana wa baina khadami nisaikum syai wa huwal khalayil. Dan tidak ada yang menghalangi di antara kami dan di antara pelayan wanita-wanita kalian kecuali sejarak ini. Yaitu orang musyrikin Quraisy mengancam demikian, yaitu kami kalau kalian tidak melawan Rasulullah, kami yang akan datang dan sampai menyerang kalian sampai bisa masuk ke rumah-rumah kalian. Kemudian falamma balagha kitabuhum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayqanat banu an-nadir bil ghadr. Maka ketika sampai kitab mereka, tulisan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saat itu Bani Nadir sudah yakin mau menipu Rasul sallallahu alaihi wasallam, mau membalikkan janji yang pernah ya diadakan dengan kaum muslimin. Fa arsalu ila nabi, maka mereka pun mengirimkan surat kepada Nabi. Ukhrij ilaina fi 30 rajulan min ashabika wa yukhrij minna 30 hadra hatta naltaqi bi makanil minsaf. Keluarkan kepada kami 30 orang dari sahabat-sahabatmu untuk bertemu dengan 30 orang dari kalangan kami di tempat minsaf namanya. Wa liyasma'u minka fa in sadaquka amanu bika amana bika faqassahu khabarahum. Orang Yahudi menjanjikan, kalau 30 orang ahlul ilmi di kalangan kita, khabar itu orang yang berilmu, mereka setelah berbicara kepadamu, kemudian membenarkanmu dan beriman kepadamu, maka kita semuanya orang Yahudi akan beriman kepadamu, wahai Muhammad. Maka dikisahkan khabarnya. Falamakan al-ghad hada alihim Rasulullah SAW bil kata'ib fahasaruhum. Maka ketika di hari esoknya Rasulullah SAW membawa beberapa batalion pasukan, kata Ib itu batalion-batalion pasukan ya, beberapa batalion untuk mengepung Bani Nadir. Faqala lahum, dan mengatakan, innakum wallahi la tu'minuna indi illa bi ahdi tu'ahidunani alaihi. Maka Rasulullah mengatakan kepada mereka, sesungguhnya kalian demi Allah tidak akan kalian beriman kepadaku kecuali dengan sebuah sumpah yang kalian harus adakan di hadapanku. Fa'abau ayatuhu ahda. Tapi kemudian mereka tidak mau bersumpah. Faqatlahum yawma idin yawmahum dhaka. Maka saat itulah Rasulullah berperang melawan Bani Nadir saat itu. Saat hari itu. Jadi kalau memang orang Yahudi itu memang gak bisa dipegang janjinya. Gak bisa dipegang janjinya. Jangankan kepada Rasulullah, kepada Nabi mereka yang terbesar, Nabi Musa, mereka tidak mau bersumpah, disuruh taat, disuruh ya apa namanya mengamalkan kitabullah, mereka tidak mau. Sampai akhirnya Allah warafa'na fawqakum tur, sampai kami angkat, kata Allah, gunung Tursina di atas kepala mereka. Dan dikatakan, khudhu ma atainakum biquwah, ambil kitab ini, ambil Taurat ini biquwah, dengan taat. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan ingatlah isi daripada Taurat ini, semoga kalian bertakwa. Baru kemudian mereka sujud. Itu pun di tafsir Ibnu Katsir diterangkan, sujudnya mereka itu sujud separo. Sujud, kemudian kepalanya lihat, oh gunungnya sudah pergi, bangun lagi. Tapi Allah masih ampuni mereka saat itu. Itu orang Yahudi. Jadi di saat diperintahkan untuk taat, untuk ibadah, taat, ibadah gak mau. Akhirnya Allah mengutus malaikat-malaikat gunung untuk mengangkat bukit Tursina, gunung Tursina. Di atas kepala mereka. Persis di atas kepala mereka. Sampai mereka ketakutan. Dan dikatakan, khudhu ma atainakum biquwah, ambillah apa yang kami berikan kepada kalian, ambillah Taurat ini biquwah, dengan kuat, artinya dengan taat. Wadhkuru ma fihi, dan ingat-ingatlah isi kandungannya. Baru mereka sujud minta ampun. Itu pun apa? Sujudnya separo. Ya, sujudnya separo. Jadi separo badan sujud, kemudian separo badannya naik. Jadi paling malas yang namanya sujud. Ya. Dan itu kisahnya dalam surat Al-Baqarah ya, dalam surat Al-Baqarah. Nah, Rasulullah pun sama ketika menghadapi orang Yahudi, karena perjanjian demi perjanjian sudah mereka ingkari, maka Rasulullah, ya, kamu tidak bisa dipercaya sampai ada sumpah. Kemudian tidak mau bersumpah, akhirnya perang antara Rasulullah dan Bani Nadir. Suma ghada tuhadda ala Bani Quraidah. Baru setelah itu, besoknya Rasulullah menuju Bani Quraidah. Setelah perang dengan Bani Nadir, Bani Nadirnya kalah, mereka menyerah, pergi dari benteng mereka. Besok paginya Rasulullah mengepung Bani Quraidah. bil kata'ib, dengan membawa batalion-batalion pasukan yang banyak. Ataraka bani Nadir wa da'ahum ila ay yu'ahiduhu fa'ahaduhu. Rasulullah pun biarkan bani Nadir untuk sampai mau bersumpah. Sampai akhirnya mereka mau bersumpah, fansarafa anhum hada ila bani Nadir bil kata'ib. Akhirnya Rasulullah pun berpaling dari mereka, dan esok harinya bani Nadir ya dikepung lagi dengan batalion-batalion tempur kaum muslimin. Faqatalahum hatta nazalu 'alal jala, yang kemudian perang lagi atas mereka sampai kemudian mereka terkepung di atas tempat yang namanya al-jala. Fajalat banu Nadir wahtamalu ma aqall al-ibil min amti'atihim wa abwabi buyuhim wa khashabiha. Yang kemudian bani Nadir itu setelah terkepung, setelah terjepit kah, mereka dipersilahkan bani Nadir untuk membawa harta mereka sepikulan onta. Sepikulan onta mereka, akhirnya mereka membawa perhiasan-perhiasan mereka, membawa pintu-pintu rumah mereka. Ya, ini pintu mahal nih, daripada dipakai kaum muslimin, dibongkar saja. Bahkan kayu-kayu, apa namanya ini, kayu usuk reng, begitu, diambilin, ditaruh di atas onta. Mereka sudah lari seperti itu. Wa kana nakhlu bani Nadir Rasulillah khasa a'tahu Allahu iyyaha wa khassahu biha. Dan unta bani Nadir itu unta yang dimiliki Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu khusus yang Allah berikan kepada ya bani Nadir tadi. Jadi untanya itu unta khusus yang Rasulullah kemudian berikan kepada mereka untuk membawa harta-harta mereka. Ukuran untanya agak besar. Ya. Faqala ta'ala, maka kemudian Allah berfirman, ma afa'allahu ala rasulihi fama aujabtum min alaihi min khayli wala rikab. Maka apa yang Allah berikan atas rasulnya berupa harta fai dari mereka, yang kalian tanpa mengadakan perlawanan, perjalanan dengan pasukan berkuda atau pasukan-pasukan berkendara kavaleri, ya, maka itu harta fai bagi Rasulullah. Ya, harta fai itu khusus nanti bagi Rasul. Harta fai dalam pembahasan fikih ini khusus bagi Rasul. Yaitu ketika pasukan kaum muslimin mereka mau melawan orang-orang yang memusuhinya, kemudian mereka nyerah tanpa perlawanan, maka harta atau wilayahnya musuh tersebut akan diberikan kepada Rasulullah. Nanti Rasulullah lah yang terserah beliau mau membagikan kepada siapa. Nah, jadi harta fai tersebut sangat banyak sekali dan Rasulullah bagikan semuanya. Ya. Rasulullah bagikan. Ini harta fai. Ya, harta fai ini kalau ghanimah itu setiap pasukan punya hak. Punya hak. Tapi kalau fai itu mutlak kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah yang membagikan sesuai dengan apa yang beliau kehendaki. Ya. Ya'ani bihayri kital, yaitu harta yang kalian dapatkan tanpa peperangan karena musuh itu menyerah. Maka fa'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsaraha lil muhajirin, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kebanyakan harta fai tadi kepada orang-orang muhajirin. Qasamaha bainahum, yang dibagikan di antara mereka. Wa qasama minha li rajulaini minal ansar, kemudian dibagikan pula kepada dua orang dari kalangan ansar. Wa kana dzabi haja, di mana keduanya itu orang yang punya kedudukan. Walam yuqsim minal ansari ghayrahuma, dan orang-orang ansor tidak diberikan sama sekali kecuali dua orang ini. Karena harta fai itu terserah Rasul mau bagi siapa. Wa baqiya minha shadaqatu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allati fi aidi bani Fatimah. Maka tersisalah sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan di keturunannya Fatimah. Ya, yang nanti kisahnya ada provokator-provokator yang tidak puas atas pembagian ini. Orang-orang munafik yang memprovokasi sebagian sahabat Ansor, ya, menurutnya pembagiannya tidak adil. Bahkan muncullah seorang yang namanya Dhul Khuwaisirah yang kemudian mengatakan, "I'dil ya Muhammad, i'dil. Adil wahai Muhammad, fa innaka lam ta'dil. Kamu tidak adil." Ya, fa inna hadhihi al-qasam la turidu wajha Allah. Sesungguhnya pembagian ini engkau tidak ikhlas mengharapkan wajah Allah. Menuduh Nabi Muhammad tidak adil, menuduh Nabi Muhammad tidak tidak ikhlas. Na'udzubillah min dzalik. Zaman Rasulullah saja ada orang yang karena enggak bagian harta protes sama Rasulullah. Apalagi zaman sekarang gara-gara enggak dapat BLT protes. Gua dapat BLT ini gimana sih lurahnya korupsi ini? Nah, kayak gitu. Hati-hati nih. Jangan sampai kita baiat kepada pemerintah, yaitu taat pada pemerintah gara-gara duit. Kalau gak ngasih duit, kita gak taat. Ya. Jangan sampai seperti itu. Ya. Dikasih atau tidak dikasih, ya tetaplah kita mendengar dan taat. وَلَنَذْكُرُ مُلَخَصَ غَزْوَةَ بَنِي نَذِيرَ عَلَى وَجْلِ اِخْتِصَارَ وَبِهِ الْمُسْتَعَانِ. Dan kita akan sebutkan kisah sebab peperangan Bani Nadhir secara ringkas insyaallah taala. Ya, tadi adalah hadisnya riwayat Abu Dawud secara umumnya. Nah, kisahnya lebih tepatnya nanti pada riwayat Muhammad bin Ishaq dalam sirahnya Sirah Ibnu Ishaq. Sirah Ibnu Ishaq itu kemudian dinukilkan dalam Sirah Ibnu Hisyam yang menjadi rujukan pembahasan Sirah Nabawi, yaitu Sirah Ibnu Hisyam. Dan di sini ikhwan fillah azumullah saat itulah yang namanya jihad. Kenapa harus dengan pemimpin? Karena ketika berjihad butuh strategi dan itu harus dengan pemimpin. Ibaratnya kalau pasukan enggak ada komandannya, ya pasukan itu akan serai-berai. Akan bingung. Ya, maka berjihad, yang namanya berjihad itu perkara besar, maka harus ada pemimpinnya. Ibarat sholat, ya sholat harus ada imamnya. Ya, kalau enggak ada imamnya, maka kan sholat sendiri, sendiri satunya ruku, sananya sujud. Sananya salam, sananya baru mulai. Kan demikian. Ya. Kalau sholat mungkin tidak akan yang berlumuran darah. Tapi kalau jihad, tidak ada komandannya, tidak ada imamnya, akan berlumuran darah. Apalagi kalau sudah menang, dapat harta. Karena kalau menang itu dalam hukum perang, dari dulu sampai sekarang, yang namanya pemenang akan menguasai yang kalah. Hartanya akan dikuasai. Nah, kalau kemudian menang, nah ini hartanya untuk siapa? Kalau tanpa pemimpin, akan hancur dan jadi rebutan orang-orang. Makanya kata para ulama, al-jihadu madhin ma'al iman. Yang namanya jihad, itu harus bersama dengan imam, harus dengan pemimpin, dengan pemerintah, barankana aw fajiran, baik pemimpinnya itu adil ataupun tidak adil. Baik pemimpinnya soleh ataupun tidak soleh. Selama dia muslim, maka berjihad bersama mereka, dengan izin mereka. Itu jihad-jihad yang sifatnya hujumi, penyerangan, demikian. Adapun kalau jihad difa'i itu jihad pertahanan, di mana tiba-tiba misalkan kalau zaman-zaman peperangan dulu tiba-tiba misalkan di Surabaya misalkan kasus pertempuran Surabaya 10 November ya 10 November yang jadikan ya apa sebagai hari pahlawan. Nah, tiba-tiba kan Inggris dengan sekutunya tiba-tiba menyerang Surabaya. Maka ketika diserang, ya semuanya harus angkat senjata. Laki-laki semuanya harus angkat senjata. Enggak harus nunggu komando. Masing-masing sudah melindunginya, melindungi dirinya masing-masing, melindungi keluarganya masing-masing. Dan harus mempertahankan ya negeri yang Allah berikan ini, yang kita beribadah di atas negeri ini, beribadah kepada Allah di atas negeri ini, jangan sampai dikuasai oleh orang kafir. Maka subhanallah ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perjuangan yang luar biasa sampai dikatakan ya Indonesia enggak akan ada kalau enggak ada jihad. Kalau ada orang yang pobi dengan jihad, kita katakan Indonesia enggak akan ada kalau enggak ada jihad. Kalau enggak ada jihad kaum muslimin, Indonesia enggak akan ada. Wong 95% kaum muslimin. Kalau kaum muslimin enggak berjuang, enggak akan ada Indonesia. Dengan pekikan takbir para pahlawan itu, para pejuang, para mujahidin sabilillah, ya, melawan orang-orang penjajah kafir, ya, Allah berikan kemerdekaan ini. Dan kita syukuri dengan ibadah. Kita syukuri dengan ibadah. Ya. Saat itulah, biasanya saat itulah, akan terbuktikan siapakah yang benar-benar NKRI dan siapakah yang cuma kowar-kowar saja. Saat itu. Ketika kaum muslimin terjajah, terbantai. Akan terbuktikan saat itu siapa yang mau berjihad di jalan Allah. Siapa yang mau mengorbankan jiwa raganya untuk mempertahankan negeri yang Allah berikan kepada kita untuk ibadah kepada Allah. Kalau tanpa kemerdekaan, susah kita mau ibadah. Mau haji dilarang sama penjajah. Mau puasa gak boleh sama penjajah. Oleh karena itu kita syukuri. Kalau zaman sekarang alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah dengan ya dengan kita beribadah hanya kepada-Nya. Gunakanlah keamanan negeri ini untuk beribadah kepada Allah. Dan sekali lagi, tanpa jihad gak ada Indonesia. Tidak ada. Walaupun kadang peperangannya dirubah bukan namanya jihad. Perang apa namanya? Perang revolusi. Perang ini. Padahal bukan revolusi. Perang jihad fisabilillah. Mempertahankan. Man kutila duna malih fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh mempertahankan hartanya, dia syahid jalan Allah. Itu jihad fisabilillah. Nah, ya. Jadi kalau kita dengar kisah-kisah perang itu memang timbul riroh, semangat. Itu memang demikian. Seorang muslim harus punya semangat, tapi harus diiringi dengan ilmu. Kalau semangat tanpa ilmu, kacau nanti. Rusak. Kalau punya ilmu gak semangat, ya kayak Yahudi. Ya. Punya ilmunya numpuk, giliran suruh perang. Ya. Idhab anta apa, warabuka qatila nahnuha hunaqa'idu. Ketika disuruh jihad, orang Yahudi mengatakan, wahai Musa, kamu sama Tuhan, kamu yang perang, kita duduk di sini nonton. Itu orang Yahudi. Allahu Akbar. Giliran mereka terdolimi oleh pemimpin yang apa? Pemimpin yang jahat, siapa namanya? Lut. Kemudian mereka pengin raja. Allah utus raja. Ketika rajanya bukan bangsawan, masa rajanya bukan bangsawan? Ya kalau begitu sih kita mau enggak mau jihad lah seterusnya. Giliran rupanya sudah siap. Ya. Mereka katakan, ya idhab anta wa rabbuka qatila nahnu hauna qa'idun. Pergilah kamu sama Tuhan kamu saja. Kita di sini duduk-duduk nonton. Itu orang Yahudi. Jangan sampai kita seperti itu. Saat amak kowar-kowar jihad, giliran ada jihad pada kabur. Jangan sampai seperti itu. Lagi aman, ayo jihad, jihad, demo. Demo ayo. Berjemur di Monas. Giliran ada perang asli, ada apa agresi militer misalkan, naudzubillah min dzalik, ngumpet nggak tahu kemana. Ketika ada kaum muslimin yang dibantai, diam saja ngumpet nggak tahu kemana. Nah yang seperti ini ma'asyiral muslimin, lagi aman kita syukuri, aman tentram, jangan keluar-keluar jihad-jihad, kita pelajari saja ilmunya. Nanti kalau sudah turun kewajiban itu dan kita tidak tahu kapan itu, kita mengalami atau tidak, dan kalau tidak mengalami, disyukuri saja, karena belum tentu kita kuat. Ya, karena belum tentu kita kuat. Maka jangan meminta amalan-amalan yang kita kalau dikasih belum tentu kuat. Begitu ya, belum tentu kita kuat. Ya, sehingga disyukuri keadaan. Nikmat aman, muqaddam ala ni'matul mal wassihah. Nikmat keamanan itu lebih utama daripada nikmat kesehatan dan nikmat harta. Harta tidak bermanfaat kalau tidak aman. Kesehatan tidak bermanfaat kalau tidak aman. Ya. Demikian wallahu taala alam. Silakan dikumandangkan azan nanti lanjutkan sebentar insyaallah. Nah. Ikhwan fi din azakumullah. Berkata Imam Mukatsir rahimahullah, وكان سبب ذلك فيما ذكره أصحاب المغازي بالصير أنه لما قتل أصحاب بئر معونة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا سبعين. Sebabnya adalah ketika dikisahkan oleh penulis pakar sejarah tentang peperangan, ya, bahwasanya ketika sahabat Nabi itu dibantai di bi'r ma'una, ketika itu jumlahnya 70. Yaitu 70 Ahlu Sufah. Jadi Ahlu Sufah salah satu yang menjadi murid-murid Rasul yang mereka hidup ya apa adanya untuk di masjid beribadah dan menuntut ilmu dari Rasulullah SAW. Ketika mereka pergi, ya, di dalam sebuah perjanjian, dikhianatilah oleh orang-orang musyrikin dan dibantai mereka sebanyak 70 sahabat. Dengan pembantaian yang sangat luar biasa. Itu ahlul Quran semua, penghafal Quran semua. Ibaratnya kalau sekarang santri semua. Yang tiap hari cuma masjid terus. Penghafal Quran semua. 70 dibantai habis-habisan. Kemudian aflata minhum Amr bin Umayyah ad-Dhamiri. Nah, yang selamat dari mereka adalah Amr bin Umayyah ad-Dhamiri. Fala makana fi asna'it tariq rajian ila Madinah. Maka ketika beliau lari ke Madinah, beliau bertemu dengan dua orang dari Bani Amir yang akhirnya terjadi pertarungan dan beliau membunuh dua orang tadi dari Bani Amir. Wa kana ma'ahuma ahadun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan dari Bani Amir dengan Rasulullah itu ada perjanjian damai wa aman. Lam ya'lam bihi Amr. Yang Amr ya bin Umayyah ad-Dhamiri tidak tahu perjanjian itu, enggak tahu. Kalau tahu pasti beliau menghindar. Tapi karena tidak tahu dan beliau dihalangi, akhirnya perang, duel satu lawan dua, subhanallah, beliau menang. Falamma raja'a akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika pulang ke Madinah, beliau cerita kepada Rasulullah dan mengatakan, "Laqad qatalta rajulaini la'adiyannaha nahuma." Sungguh engkau telah membunuh dua orang yang ada perjanjian damai antara aku dan mereka. Maka kalau jadi seperti ini, Rasulullah berarti akan membayar diat. Membayar diat denda. Ya. Walaupun itu tidak sengaja kan? Ya, tidak sengaja dilakukan oleh Amr bin Umayyah. Wa kana baina Bani Nadhir wa baina Amir halfun wa ahdun. Dan antara Bani Nadhir dan Bani Amir ada perjanjian di situ. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Bani Nadhir yasta'inuhum fi diyatin dayyanaka ar-rajulain. Maka Rasulullah datang ke Bani Nadhir minta tolong kepada mereka untuk bareng-bareng iuran bayar denda. Karena di antara konsekuensi persekutuan dalam keamanan dan pertahanan, sekali lagi jiwar ataupun mu'ahadah, kalau ada kaum muslimin yang sedang susah dibantu sama mereka. Dan Rasulullah kan kaum muslimin akan membantu mereka orang Yahudi. Nah, termasuk dalam masalah diat, denda-denda, kisos ya, yang tidak dilaksanakan karena seorang muslim tidak dibunuh karena membunuh seorang kafir. Tidak dikisos. Maka bayarnya di diat. Nah, ketika bayar diat, minta bantuan kepada sekutu-sekutunya. Dan ini ma'ruf. Nah, padahal sudah ada perjanjian seperti itu, rupanya Bani Nadhir ini tidak mau membantu Rasulullah. Tetapi mereka mengadakan tipu daya. Wa kanat manazil Bani Nadhir zahiral Madinah ala amyal minha syarqiha. Di mana rumah-rumah Bani Nadhir itu sebelah timur beberapa mil dari Madinah. Ya. Tsumma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Bani Nadhir yasta'inuhum bi diyatin dinakal qatilaini min Bani Amir alladhi qatalahuma Amr ibn Umayyah ad-Dhamiri. Maka Rasulullah keluar dari Madinah meminta Bani Nadhir untuk saling membantu dalam pemberian diat ini. Dua orang dari Bani Amir yang terbunuh oleh Amr bin Umayyah ad-Dhamiri. Lil jiwar alladhi kana Rasulullah aqadalahuma. Dikarenakan ada hubungan diplomatik, hubungan persekutuan dengan Yahudi yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dengan mereka. Wa kana baina Bani Nadhir wa Bani Amir aqdun wahila. Dan di antara Bani Nadhir dan Bani Amir pun ada persekutuan pula. Falamma atahum Rasulullah yasta'inuhum bi diyatin. Maka ketika Rasulullah datang kepada mereka meminta ya bantuan daripada diat ini, mereka mengatakan, "Na'am ya Abul Qasim, nu'inuka 'ala ma ahbabta." Ya wahai Abul Qasim, kami akan menolongmu sesuai dengan keinginanmu. Kemudian setelah ngomong seperti itu kepada Rasulullah, mereka mengadakan musyawarah tersembunyi. Khala ba'duhum bi ba'din faqalu, dan mengatakan, "Innakum lan tajidu Ar-rajul ala misli hali hadihi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janibi jidar fi buyutihim. Faman rajulun ya'lu ala hadzal bait fayulqi alaihi sakhrah fayurihuna minhu. Mereka berencana mengadakan tipu daya. Mumpung ada kesempatan ini orang datang posisinya seperti ini. Jadi Rasulullah di samping tembok, ya, ada tembok tinggi. Kemudian orang-orang Yahudi mengatakan, siapa orangnya yang mau naik ke atas, bawa batu besar, jatuhkan kepada ini Muhammad. Si kita sudah enggak ada urusan lagi dengan si Muhammad ini. Fantabada dzalika Amr ibn Jahsh ibn Ka'ab ahaduhum. Kemudian berdirilah seorang yang bernama Amr bin Jahsh ibn Ka'ab dan mengatakan ana lidzalik, aku yang akan melakukannya. Fasa'ada liyalqiya alaihi sakhratan. Maka dia pun naik mau menjatuhkan batu besar atas Rasulullah SAW. Kala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat Abu Bakar, Umar, Ali, ya, di mana telah datang khabar minas sama bima aradil qaum, datang berita dari langit wahyu bahwasanya orang Yahudi Bani Nadir mau menjatuhkan batu besar atas Rasulullah. Faqama wa kharaja radiyan lil Madinah, kemudian Rasulullah segera pergi keluar menuju Madinah. Falamma stalaba an-nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu qamu fi talabihi falaqa rajulan muqbilan minal Madinah fasalu anhu. Maka ketika Rasulullah sudah bertemu dengan para sahabatnya, maka berdirilah seluruh sahabatnya. Bangkit dan langsung mencari, siapa orang tadi? Carilah. Fa aqbala ashabu Rasulillah hatta tahu ilaih. Ya, sampai akhirnya dikepung oleh para sahabat Rasul. Fa akhbarahum al-khabar, dan ceritakanlah khabar-khabar tadi. Wa kanat yahud aradan min al-ghadzbihi, dan orang-orang Yahudi ini ingin menipu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ingin membunuhnya. Maka amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitahayyu li harbihim wal masir ilahi. Maka Rasulullah ini memerintahkan orang-orang kaum muslimin untuk bersiap-siap untuk bertempur dan berjalan menuju bentengnya Bani Nadir. Fasara hatta nazala bihim fatahassanu minhu fil husun. Kemudian kaum muslimin mengepung, berjalan mengepung bentengnya mereka, maka mereka pun bersembunyi di balik benteng-bentengnya. Fa amara Rasulullah biqat'in nakhl wa tahrik fiha. Maka Rasulullah saat mengepung mereka, Rasulullah menyuruh untuk memotong pohon-pohon korma dan membakar seluruh pohon cadangan makanan mereka. Ya. Fadau, dan mereka mengatakan, ayya Muhammad, an kunta tanha 'anil fasadi fil ardi wa tu'ibu 'ala ma yasna'u. Wahai Muhammad, engkau melarang orang membuat kerusakan di muka bumi dan engkau mencela orang yang melakukannya. Fama balaqata an-nakhla wa tahriqaha. Lalu bagaimana engkau memotong pohon kurma dan membakarnya? Waqad kana rahdun bani Auf ibn al-Khazraj minhum Abdullah ibn Abi Ubay bin Salul wa Wadi' ibn Malik ibn Qulqul wa Suwaid wa Da'is qad ba'athu ila Bani Nadir an ta'u wa manna'u. Dan di samping sisi yang lain, beberapa orang Khazraj yang munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, Wadi'ah, kunan Malik bin Abi Qulqul, Suwaid dan Da'is, mereka mengutus ke Bani Nadir untuk mereka tetap bertahan di situ. Fa inna lan nuslimakum in qutiltum qatalna ma'akum. Mereka mengatakan, kami tidak akan membiarkan kalian. Kalau kalian bertang, kami bersama kalian. Wa in kharajtum kharajna ma'akum. Kalau kalian keluar, kita akan keluar bersama kalian. Fatarabbadu dzalik min nasrihim. Mereka pun memperkokoh untuk menolong mereka. Falam yaf'alu, tetapi mereka ngeprank. Ngeprank, tau ngeprank ya. Sudah nyemangati, mereka gak mau. Ya. Gak mau perang. Ketika perang, benar-benar perang, Abdullah bin Ubay bin Salul ngumpet. Gak mau perang. Ketika mereka keluar dari kepungan, diusir dari negeri mereka, mereka gak mau keluar dari Madinah. Nah inilah orang-orang munafik. Ya, mereka orang-orang munafik. Nah, waktunya sudah habis ya. Nanti kita lanjutkan. Sebenarnya dikit lagi, cuma waktunya lumayan, butuh 15 menitan ya. Intinya ikhwan fillah jazakumullah, demikianlah kisah pengepungan Bani Nadir. Dan Yahudi Bani Nadir itu termasuk Yahudi yang paling susah, yang tipu dayanya itu paling luar biasa, sehingga tidaklah masuk Islam dari suku Bani Nadir kecuali dua. Cuma ada dua. Yang pertama adalah Yamin bin Umar ibn Ka'ab dan Abu Sa'ad ibn Wahab. Dua orang tok yang masuk Islam. Dari ribuan Yahudi Bani Nadir, cuma dua orang yang masuk Islam. Karena memang tipu dayanya luar biasa. Nah, demikianlah ya kisah yang belum selesai sebenarnya, cuma waktunya sudah selesai. Intinya adalah bagaimana persekongkolan antara orang Yahudi, orang musyrikin, dan orang-orang munafik untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mereka sudah tergencet dan sudah kalah, masing-masing menyelamatkan diri. Ya. Ya, maka pelajaran yang sangat penting untuk kita ambil, ya, yang pertama adalah jangan menyelisihi janji yang kita buat. Itu prinsip. Jangan menyelisihi janji. Sudah janji sendiri ya jangan diingkari. Ya. Janji, perjanjian ya antar dua belah pihak jangan diingkari. Itu tanda kemunafikan pada diri kita. Ya, tanda kemunafikan pada diri kita. Jangan sampai demikian. Yang kedua, ya, persatuan mereka orang-orang musyrikin, orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu sebenarnya persatuan yang semu. Mereka bersatu untuk melawan kaum muslimin. Tapi ketika mereka sudah terpojok, ya mereka akan pecah masing-masing, menyelamatkan diri masing-masing. Walang tardu angkal Yahud wan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho terhadap kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Ya. Jadi walaupun Rasulullah ada persekutuan keamanan dengan mereka, ada muahadah, ya, itu bukan berarti ada persekutuan dalam masalah agama, bukan. Itu persekutuan dalam masalah apa? Dalam pertahanan dan keamanan saja. Dalam agama ya lana amaluna walakum amalukum, sendiri-sendiri. Cuma dalam pertahanan dan keamanan itu boleh kerjasama dengan orang-orang kafir. Ya, dan hendaknya kita memegang perjanjian kita. Jangan kita menjadi orang yang ingkar janji. Kalau ada pelanggaran dari sebagian kita, maka segeralah ditegakkan hukum dengan dibayar diat seperti tadi. Ya, bayar diat Rasulullah langsung. Ya, supaya tidak batal perjanjiannya. Nah, rupanya orang-orang kafir yang mengadakan tipu daya dan membatalkan perjanjian tersebut ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, demikian semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala alam shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.